pisang iya. Orangnya ke jam semerah itu rek naon gitu. Ya udah ini setengah peting. Ngarona teh ya. Kelanan tuh kene. Astagfirullah lagi. Udang. Rek. Aku ngarona di marana tanghi atuh. Anu orang salah keluarga negara nu baik mesti kewajiban manusia.